adanya pencipta dari alam semesta. Kaqauli Fir'auna, seperti ucapan Fir'aun. Naam, qadar rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Asyarhu at-ta'tilu fil asli ikhla'u syai'i yuqalu attala al-makana idha akhlahu yuqalu imra'atun 'atilun ya'ni khaliyatan min al-huliy fat-ta'tilu huwa ikhla'u syai'i 'an ghairihi wal muradu bihi huna ikhla'u al-qawni 'an khaliqihi wa nafyu an yakuna hunaka khaliqun lihadihi al-qawni lihadal qawni wa innama wujida natijatat tabi'ati kama yakuluna. Baik, Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan at-ta'til fil asl, at-ta'til asal maknanya adalah ikhla'u syai'i, mengosongkan sesuatu. Yukol misalkan dikatakan attolal makana, ia mengosongkan makan, sebuah tempat. Aida akhlahu, apabila ia mengosongkannya. Yukol misalkan dikatakan juga, ini masih lugotan definisi secara bahasa, imra'atun atilun, wanita yang kosong, maksud khaliyatan minal huli, yang kalau dikatakan imra'atun atilun, wanita yang kosong dari perhiasan. Fa ta'til, maka ta'til di sini huwa ikhla'u syai'an ghairihi, mengosongkan sesuatu dari selainnya. Ini lugotan secara bahasa. Al muradu bihi huna, yang dimaksud dengan ta'til di sini, yang menjadi permasalahan jahiliyah, adalah ikhla'ul qawni an khaliqihi, mengosongkan qaun, alam semesta ini, dari si penciptanya. Wa nafyu kan adanya khaliq, ya, bagi alam semesta ini dinafikan. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu, kalau disebutkan orang-orang jahiliyah, tidak terfokus kepada musyrikin Quraisy, namun juga ahlul kitab Yahudi Nasrani, bahkan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Musa. Bahkan itu juga masuk di situ. Objek dakwah mad'unya Nabi Musa, Fir'aun juga masuk di situ. Ya. Nah, yang secara istilah yang dimaksudkan di sini adalah mereka menafikan ada bagi alam semesta sang pencipta. Innama wujida, alam semesta itu didapati natijatat tabi'iyati. Ya, natijatat tabi'iyah, secara alami aja. Secara alami, kama yakulun, sebagaimana yang mereka katakan. Maka orang-orang ateis yang baru kemarin sore mengatakan tidak ada Tuhan di alam semesta ini, alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, hakikatnya ucapan mereka bukan ucapan yang baru, namun ucapan yang usang, yang sudah dari dulu diucapkan oleh pendahulu-pendahulu mereka, semisal Fir'aun dan yang lainnya. Ya, nah, fadal, lanjut. Summa qala syarih wa imamul mu'attilati huwa fir'auna haitsu yaqulu ya fir'aunu huwa fir'aunu haitsu yaqulu ya ayyuhal mala'ul ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi walakinna hada min babil muqabarati wal 'inadi wa fil ayatil ukhra yaqulu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba fa awqid li ya Haman 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu minal kadhibin. Baik, imamul mu'attilah, imamnya orang-orang yang mentaktil, kaum mu'attilah, orang-orang mentaktil yang menafikan dari adanya Rabb, Tuhan bagi alam semesta ini, huwa Fir'aun. Tidak lain adalah Fir'aun. Dialah Fir'aun. Ya, Firaun haitsu yaqulu, ketika Firaun berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar kerajaanku, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada Tuhan untuk kalian selain diriku. Dalam kesempatan yang lain dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namun yang diucapkan Firaun itu sebenarnya enggak sungguh-sungguh muncul dari hati dia yang paling dalam, dari keyakinan dia, enggak. Dia pun sebenarnya yakin akan kebenaran Musa. Cuman lakinna hadza min babil mukabarati wal inadi. Namun ini muncul karena mukabarah, karena sombongnya dia aja. Karena inat, penentangan dia aja. Wa fil ayatil ukhra yaqul, dalam ayat yang lain Firaun mengatakan, ya Haman ibnili sarha la'alli ablughul asbab, wahai Haman ibnili sarhan, buatkan untukku menara yang tinggi agar aku bisa mencapai ya pintu-pintu, asbab as-samawati, pintu-pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melongok melihat Tuhannya Musa, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sungguh aku menduga Musa itu dusta. Kata para ulama, dari siapa Firaun mendengar di atas ilah, di atas langit ada ilah? Dari Musa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Di antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari di tafsir beliau, bahwa yang mengajarkan kepada Firaun bahwa di atas langit, bukan di langit, di atas langit ada ilah, adalah Musa. Oleh karena itu Firaun menuduh Musa dusta. Orang-orang, maaf, aswaja atau NU atau asyairah, mereka justru malah kebalik. Mereka malah memahami justru yang berkeyakinan di atas langit ada ilah itu keyakinan Firaun. Kata mereka, padahal di sini Firaun lagi mengingkari. Makanya Firaun mengatakan, wa inni la adunnuhu kadhiba, aku menduga bahwasanya Musa itu dusta. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya. Firaun mengingkari Musa. Bukan Firaun mengingkari Musa karena Musa di langit enggak ada Tuhan, Firaun mengatakan ada Tuhan. Ya. Dia minta kepada Haman, bikin bangunan yang tinggi supaya dia bisa mencapai pintu-pintu langit. Dia mau melihat Tuhan yang Musa, dan saya menduga Musa itu dusta. Ya. Nah, orang-orang Asyairah kebalik, malah memahami yang berkeyakinan Allah di atas langit adalah Firaun. Kebalik, Allah besar. Bahkan gak cukup di satu ayat mengenai kisah Firaun ini. Di ayat yang lainnya surah Qasas, tadi surah Ghafir. Fa'aukid liya Haman, maka nyalakan api untukku wahai Aman. Alatin, ke tanah supaya nanti dibikin bangunan. Faja'al li sorhan, maka buatkan untukku dari tanah yang dibakar tersebut menara yang tinggi. La'alli attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat ketuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, dan aku menyangka dia adalah termasuk diantara orang-orang yang pendusta. Dua kali Firaun ini, dua kali. Ya, tapi barakallahu fikum, hadza huwa ta'til, inilah bentuk ta'til. Naam, faddal lagi, lanjut. Summa qala syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, wal fitru wal uqulu tadullu ala kadhib hadzal qawli, li'annahu لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق ولا يوجد فعل بدون فاعل أبدا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ما أجابوا على شيء من هذا فلا هم خلقوا غيرهم ولا هم خلقوا أنفسهم ولم يوجد من غير خالق لا بد أن يكون خالق وإذا كان هناك خالق هل هم هذا الخالق Hal hum khalaqu anfusahum? Hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ardi? Hasha wa kalla. Fal uqulu wal fitaru tukadzibun hadzal qawla. Tukadzibu. Tukadzibu hadzal qawla. Baik. Wal fitar wal uqulu, maka fitrah-fitrah, akal-akal yang jernih, fitrah yang masih selamat, akal-akal yang jernih, tadullu ala kadzibi hadzal qawli. Itu menunjukkan akan kedustaan pendapat ini. Pendapat apa? Tidak ada pencipta bagi alam semesta ini. Ya. Di annahu la yumkinu, karena tidak mungkin wujudu makhlukin biduni khaliqin. Tidak mungkin adanya makhluk tanpa khaliq. Adanya makhluk yang diciptakan tanpa zat yang menciptakan. Itu enggak mungkin. Ya. Abada selama-lamanya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard? Atau mereka yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini yang telah ada ini? Bala yukinun. Bahkan mereka pun enggak yakin akan itu. Kalau mereka mengatakan alam ini semesta, alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya, ma ajabu ala syai'in min hada. Mereka enggak bisa menjawab sedikit pun terkait hal ini. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu yang diciptakan Allah? Atau mereka yang menciptakan ini semua? Atau yang mereka menciptakan semua yang telah ada ini dari langit-langit dan bumi? Mereka enggak bakal bisa jawab. Ya, falahum khalaqu ghairahum. Mereka pun enggak bisa menciptakan selain mereka. Ya, walahum khalaqu anfusahum. Mereka pun enggak bisa ciptakan diri mereka sendiri. Walam yujadu min ghairi khairikin. Dan tidak didapati ada min ghairi khairikin. Ya. Tidak didapati sesuatu apapun tanpa ada penciptanya. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. La budda ayyakuna khaliqun. Pasti ada pencipta. Wa idza kana hunaka khaliqun, kalau memang ada pencipta, hal hum hadzal khaliqu? Apa mereka sendiri yang pencipta? Hal hum khalaqu anfusahum? Atau mereka sendiri yang mampu menciptakan untuk diri mereka sendiri? Hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ard? Apakah asnamuhum, berhala-berhala mereka yang menciptakan segala sesuatu dari langit-langit dan bumi ini? Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Fal uqulu wal fitaru, maka akal-akal yang jernih, fitrah yang selamat, tukadzibu, mendustakan hadzal qaulah, pendapat seperti ini. Wa fil ayatul ukhra, dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, hal min khaliqin ghairillah, ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Apakah ada? Ini istifham ingkari. Mereka enggak akan bisa jawab hal ini. Ya, dulu ada perdebatan antar ulama dengan orang-orang ateis zaman dulu yang mengingkari ada pencipta. Ya, ada pencipta. Mereka mengingkari. Kata mereka, kami juga bisa menciptakan apa? Kami bisa menciptakan sesuatu makhluk. Dia minta ambil daging, sepotong daging, ya, dimasukkan ke kendi. Tunggu berapa waktu, nanti saya ciptakan makhluk, yaitu tumbuh belatung. Ketika tumbuh belatung, nah ini makhluk kami, ya, kami yang ciptakan. Ditanya oleh ulama, taib, sebutkan jumlahnya berapa, hitung, nanti kita hitung bareng-bareng. Itu belatung yang banyak, kalau kami yang mencipta pasti kamu tahu berapa jumlahnya, nanti kita hitung bareng-bareng. Terus berapa jatah rezekinya dan berapa umurnya, ajalnya kapan? Jatah rezekinya berapa? Ajalnya gimana dia? Sampai kapan? Terus jenis kelaminnya apa? Antum, kamu, kalian harus sebutkan. Bingung dia, nyerah dia. Ya, Allah menciptakan kita, Allah tahu jatah rezeki kita. Allah berikan kita rezeki. Allah tahu jumlah kita berapa. Bahkan Allah tahu semua yang ada di kalbu kita ini, apa yang kita sekarang lagi sembunyikan di kalbu kita. Allah tahu itu semua. Baik. Nah, berikutnya di permasalahan ke-41, wasfullahi bin naqsi. Mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Ya, al-mas'alatul hadiyatu wal arba'un, permasalahan 41. nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu. Menisbatkan hal-hal yang kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalwalad, seperti mensifati Allah dengan anak, punya anak. Ya. Walhajati, mensifati Allah, Allah butuh. Wattaabi, mensifati Allah, Allah lelah. Ini orang Yahudi kan gitu. Mensifati Allah lelah di hari Sabtu setelah menciptakan langit dan bumi, dimulai dari Ahad sampai berakhir hari Jumat selama 6 hari, hari Sabtu Allah capek. Maka Allah butuh istirahat di hari Sabtu, itu orang Yahudi. Ya. Nah, mereka mensifati Allah punya anak. Ini semua ini. Yahudi, Nasrani, musyrikin. Musyrikin mengatakan anak Allah, Allah punya anak perempuan. Malaikat. Malaikah banatullah, kata mereka. Malaikat putri-putrinya Allah. Padahal mereka enggak suka punya anak perempuan. Ya. Mereka enggak suka punya anak perempuan. Nah, Nasrani mensifati Allah punya anak Yesus, itu dia anak Allah. Padahal petinggi-petinggi agama mereka, pastor mereka, uskup mereka, pendeta mereka, mereka sucikan dari punya anak. Ya. Coba kalau ketemu Paus Yohanes Paulus, kepal hal, gimana kabar anak istri beh? Babeh Paus, siapa namanya? Fransiskus ya? Johannes, ya gitu-gitu aja lah namanya lah. Coba tadi ketemu dia, gimana kabar beh? Ya. Gimana kabar anak? Tersinggung. Semuanya disucikan punya anak. Lah mereka tidak mensucikan Allah dari anak. Itu kurang ajarnya. Musyrikin Quraisy juga begitu. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila diberitakan kepada mereka kelahiran anak-anak perempuan. Ya. Zallat wajuhum muswadda, wah, menghitam wajah mereka. Wah, wakadim, dalam keadaan dia murka, marah. Orang-orang jahiliyah dulu menganggap punya anak perempuan aib, maka mereka bunuh. Ya, makanya di juz 30 tuh, di surat Takwir ya, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin kutilat. Nah, ketika anak-anak perempuan nanti ditanya dia, dengan sebab dosa apa dia dibunuh? Namun perlu diperhatikan, Umar bin Khattab enggak pernah membunuh putrinya. Kisah-kisah yang sering beredar, Umar bin Khattab membunuh putrinya, itu kisah palsu. Enggak ada. Umar bin Khattab punya putri. Bahkan sampai dewasa, sampai dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah. Kalau Umar udah membunuh Hafsah, enggak ada cerita tuh. Hafsah jadi istrinya Rasulullah. Karena sejak bayi, Hafsah lahir masa jahiliyahnya Umar. Bukan di masa Umar Islam. Di masa jahiliyahnya Umar. Kalau Umar udah membunuh Hafsah, gak ada ceritanya itu. Kisah Rasulullah SAW, ya, mau dengan Hafsah. Nikah dengan Hafsah. Setelah sebelumnya ditawarkan ke Utsman. Utsman bingung, karena beliau sedang memperistri putri Rasulullah SAW. Ditawarkan ke Abu Bakar, Abu Bakar mau, cuman pernah dengar Rasulullah mau, akhirnya mundur. Nah, gitu. Pak Murdianto kalau mau maju, tiba-tiba Pak De ini pernah dengar, saya juga mau, mundur aja lah, dahulukan yang lebih tua. Gitu. Ini contoh, contoh doang, contoh. Atau kok baper amat, ngambil kalau beri kasih contoh aja. Contoh, itu permisalan. Ya Pak RT ya. Ya, jadi begitu. Malaikat dikatakan oleh musyrikin Quraisy putri Allah. Sementara mereka enggak suka putri. Itu kurang ajarnya orang-orang jahiliyah terdahulu, sebagaimana orang-orang Nasrani. Ya, pastor-pastor mereka, biarawati mereka, mereka sucikan dari punya anak. Sementara Tuhan tertinggi mereka, Tuhan Bapa, Tuhan Allah, mereka katakan punya anak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nanti ya baca syarahnya sini. Siapa sekarang yang baca? Ayo, topik. Ah, udah sembuh topik. Alhamdulillah. Bismillah. Faqala syarihu rahimallahu taala an-naqaisu diddul kamalati wa nisbatun naqaisi ila Allah subhanahu wa taala hatmun lirububiyyatihi wadhalika kanisbatil waladi ilayhi li'anna alwalida yahtaju ila alwaladi wa huwa yushbihuhu falyahudu qalu Uzair ibn Allah wan nasara qalu al-masih ibn Allah wa musyrikul arabi qalu al-malaikatu banatullah ma'a anna an-nasara yunazzihuna ahbarahum 'anil auladi waz-zawjati li'anna hadha naqsun fi haqqihim fahum la yunazzihuna Allah amma yunazzihuna anhu ruhbanahum kadhalika al-arabu kanu yakrahuna al-banata banati wa yunsibunaha ila Allah fayunsibuna ila Allah ma yakrahunahu li anfusihim wa ya'tabirunahu 'ayban wa nuqsan وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Banat itu jamak mudzakkar salim apa jamak taksir? Jamak taksir. Taksir ya. Berarti banata, bukan jamak muannats salim ya. Karena taknya tak asli di mufradnya ya. Bintun, banatun, nama satu. Yakrahuna al-banata. Ya, terus wa mimma yuzkaru anna 'aliman min ulama'il muslimina dhahaba. Ini dulu. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, an-naqaisu diddul kamalat. Ya, naqais jamak dari naqsun, kekurangan. Berarti naqais beberapa sifat kurang. Dia adalah diddu, lawan dari al-kamalat, lawan dari berbagai kesempurnaan. Wa nisbatun naqais, dan penisbatan. Ya, naqais berbagai sifat kurang ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hadmun li rububiyyatihi. Itu berarti menghancurkan rububiyah Allah. Ya. Wa kadza wa dzalika kanisbatil waladi ilaih. Ya, yang demikian itu seperti menisbatkan anak bagi Allah. Ya, kalau Allah punya anak berarti Allah butuh. Ya, butuh kepada makhluk, butuh kepada anak. Li annal walida yahtaju ilal waladi. Karena yang namanya ayah pasti butuh pada anak. Seorang ketika menikah, kalau ditanya apa sih alasan Anda menikah, salah satunya ialah ingin memiliki keturunan. Ketika seorang sudah menikah, pasti dia ingin memiliki keturunan. Normalnya demikian. Kalau ada orang yang gak mau punya keturunan, ya itu di luar kenormalan. Ya. Kecuali ada faktor-faktor udzur yang menyebabkan dia gak mau punya keturunan, tapi enggak tahu uzurnya apa. Ya. Dan normalnya pasti ingin punya keturunan. Dan berarti dia berhajat, butuh. Nah, kalau Allah punya anak, berarti seperti bapak butuh anak. Berarti Allah punya sifat butuh, dan ini berarti naqsun, kurang. Ya, wa huwa yushbihu, dan ini menyerupainya. Fal yahudu qalu, orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair putra Allah, anak Allah. Ini sama kayak Nasrani. Ya, namun kalau masalah Yahudi yang mengatakan Uzair ibn Allah, sependek pengetahuan saya tentang Yahudi, itu tidak semua Yahudi. Ada di berbagai sekte-sektenya aja. Karena kan Yahudi terbagi menjadi 70 sekian golongan. Ya, berapa Yahudi? Hah? 71 ya. Ya, Nasrani 72. Kalau kita sataf tariku ummati ala salasin ya wasabiina firqatan. Kalau umat ini baru 73. Baik. Wan nasara qalu, orang Nasrani mereka mengatakan al-Masih ibn Allah. Ya. Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah putra Allah. Nah, kalau ini baru semua sekte Nasrani berkata demikian, mayoritasnya. Ya, mayoritasnya demikian juga. Ya. Kalau ada orang Nasrani hari ini hanya menganggap Isa Rasul Allah, Isa Nabi Allah, Abdun wa Rasuluh, hanya Abduhu wa Rasuluh, hanya hamba dan Rasulnya. Ya, dia berarti dia udah Muslim belum? Belum. Sampai dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Udah tuh dia udah bersyahadat la ilallah sampai wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai dia menjadikan Rasul kita Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Nah, mana lagi tadi? Wa musyrikul Arab, sedangkan kaum musyrikin orang-orang Arab, qalu mereka mengatakan al malaikatu banatullah, malaikat putri-putrinya Allah. Ma anna nasara yunazzihuna ahbarahum anil auladi wazzaujati, padahal orang-orang Nasrani mereka mensucikan ya pendeta-pendeta mereka dari anak-anak dan istri. Nah, biarawati mereka pun mereka sucikan dari memiliki anak dan suami. Wal Arab kanu yakrahunal banati, orang Arab mereka membenci anak-anak, al yakrahunal banata, membenci anak-anak perempuan. Wa yansubunaha ila Allah, dan mereka malah menisbatkan pada Allah. Ya, Imam Ahmad mengatakan al-anbiya ya abul banat, kalau para nabi itu abaul banat, bapak-bapaknya anak perempuan. Ya, bahkan dalam Islam siapa yang memiliki 2-3 anak perempuan ini menjadi tameng ya, dari api neraka untuk orang tuanya. Ya. Wa yansubuna ilallahi ma yakrahuna li anfusihim. Mereka menisbatkan kepada Allah apa-apa yang mereka benci pada diri mereka sendiri. Wa ya'tabirunahu 'aiban wa naqsan, dan mereka menganggapnya kalau punya anak ya, bagi pendeta mereka itu berarti aib dan kekurangan. Ya, makanya kalau ada pastornya cabul, batal jadi pastornya. Ya, karena sudah berhubungan badan. Biarawatinya nikah, batal jadi biarawati. Udah ya, mantan biarawati. Kenapa? Karena dinikah. Udah batal udah dia. Enggak boleh. Pendeta tiba-tiba punya anak, batal kependetaannya. Kenapa? Dianggap enggak suci. Tuh lihat tuh, enggak suci. Enggak suci. Giran Allah punya anak, itu ajaib itu Nasrani itu. Ya. Itu ajaib itu. Alah. Dan mereka ya menganggap Allah Rabb enggak? Allah Rabb. Ya. Mereka menganggap Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir oleh yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Ya, Allah Tuhan Bapa kata mereka. Wa yaj'aluna lillahi al-banati. Oh, lihat perhatikan. Wa yaj'aluna lillahi al-banati. Di antum harakatnya apa banati? Kasrah apa fathah? Kasroh, berarti dia jamak muannas salim. Dia jamak muannas salim, nah, bukan jamak taksir. Kalau jamak taksir berarti banata. Wa yaj'aluna lillahi al-banati. Dia maf'ul dari yaj'alun. Subhanah walahum ma yashtahun. Mereka menjadikan, menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan, subhanallah. Walahum, dan bagi mereka mayastahun, apa-apa yang mereka sukai, yaitu mereka sukai anak laki-laki. Mereka maunya laki-laki kalau anak, dan untuk Allah perempuan, anak perempuan. Ini musyrikin Arab menuhankan Allah enggak? Menuhankan Allah. Namun itulah ya. Nauzubillah min dzalik. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menjadikan untuk Allah apa-apa yang mereka benci. Ya, berupa anak perempuan. Kalau Nasrani, ya, hal-hal yang mereka benci pada pendeta mereka yaitu punya anak, mereka nafikan. Sementara bagi Allah, mereka tetapkan Allah punya anak. Nauzubillahi min dzalik. Tabarakallahu fikum. Terus lanjut. Wa mimma yuzkaru anna 'aliman min ulama'il muslimina ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم فلما دخل عليه قال له كيف الزوجة والأولاد فغضب الحاضرون كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولادا فقال لهم رحم الله أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد وتنسبونهما إلى الله عز وجل ولا تنزهونه فبذلك أفهمهم وخصمهم بهذا وأخجلهم غاية الخجل غاية الخجل غاية الخجل نعم. Wamima yudhkaru, dan di antara hal yang mengagumkan yang disebutkan dari kisah, dari sebuah riwayat kisah ini, anna aliman min ulama'il muslimin, bahwa ada seorang alim dia dari kalangan ulama kaum muslimin, zahaba bi risalatin, dia pergi membawa sebuah risalah, surat dakwah, ila ahadi mulukir rum, kepada salah satu pemimpin Romawi yang waktu itu dipimpin oleh uskup, ya, oleh uskup, oleh pendeta besar. Falamma dakhala alaihi qala lah, ketika utusan kaum muslimin ini datang, ya, dia berkata kepada si uskup pemimpin Romawi saat itu, kaifa zaujatu wal aulad, gimana kabar anak-anak dan istri kamu? Fakhadibal hadirun, maka hadirin di situ marah semua. Oh, nyindir ini. Kurang ajar ini. Masa pendeta kami ditanya istri anak? Enggak boleh. Dia orang suci. Orang suci enggak boleh punya anak gitu. Coba nanti kalau ada biarawati, ya jangan antum yang nanya, istri antum yang nanya. Nah, istri antum yang nanya ke biarawati. Mbak, gimana kabar anak? Marah dia. Enak aja. Ya, Mbak Biara, Mbak Biara. Mbak Wati salah juga. Ya. Mbak Biarawati, gimana kabar anaknya? Marah dia. Ya, kami belajar menjadi perempuan suci. Perempuan suci disucikan dari memiliki anak. Masya Allah. Sementara mereka mengatakan Allah punya anak. Ini bulan-bulan Desember ini. Bulan-bulan kampanye itu. Ya. Gak mungkin seorang muslim mengucapkan selamat di tanggal 25 itu kepada orang kafir yang mereka meyakini 25 itu adalah hari kelahiran anak Tuhan. Terus kita bilang, selamat ya atas kelahiran anak Tuhanmu. Itu konsekuensinya demikian. Walaupun mungkin seorang ya, muslim yang mengucapkan itu gak bermaksud, tapi konsekuensinya demikian. Ya, konsekuensinya demikian. Dia harus sadar itu. Maka enggak boleh. Ya, di bulan-bulan Desember ini haram. Oh, tapi kan Al-Azhar boleh itu. Al-Azhar. Ya, semuanya juga boleh entar sama mereka. Sama ulama-ulamanya. Bunga bank aja boleh, pajak boleh, entar semuanya boleh. Semuanya. Ya, jangan ikutin zallat, ya. Ketergelinciran ustaz-ustaz yang di Al-Azhar Mesir sana. Ya, pernah dengar gak ada orang-orang Al-Azhar yang membolehkan ucapan selamat Natal ke Quraisy? Ngapain diikutin yang kayak gitu-gitu? Ya. Tayyib barakallahu fikum. Faqala lahum. Fa kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zaujatan wa auladan? Gimana ceritanya? Ya, sang utusan ulama kaum muslim ini mensifati pemimpin Romawi, pemimpin agama mereka dengan memiliki istri dan anak-anak. Maka tatkala tahu ketika orang-orang telah marah karena dia bertanya, gimana kabar istri, gimana kabar anak? Faqala lahum, maka ulama ini mengatakan, antum tunazihuna ra'isakum ani zaujati wal walad. Kalian bisa ya mensucikan ra'is kalian, pemimpin kalian ini, dari punya istri dan anak, watan sabunahuma ilallahi azza wajalla. Sedangkan kalian nisbatkan ya istri dan anak itu kepada Allah azza wajalla. Ada Maryam yang melahirkan Isa. Seakan-akan Maryam adalah istri Allah. Ya, sahibah. Ada Isa yang anak Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Wala tunazzihuna, ya, sementara kalian tidak sucikan Allah, ya, suci wala tunazzihunahu, dan kalian tidak sucikan Allah dari memiliki Tuhan dan anak. Kalau dari memiliki apa? Istri dan anak. Sementara pemimpin kalian, kalian sucikan dari memiliki istri dan anak. Fabidzalika afhamahum. Oleh karena itu ulama ini membuat mereka tak berkutik. Wa khasamahum bihadza. Mengalahkan mereka dengan hal ini. Wa akhjalahum, mempermalukan mereka. Ghayatal khajali, dengan ya, sebesar-besarnya. Ya, dengan sebesar-besar. Dipermalukan dengan keras. Sampai enggak bisa berkutik lagi. Nah. Baik. Permasalahan berikutnya, al-mas'alatu as-saniyatu wal arba'un, permasalahan 42. Asyirku fil mulk, syirik dalam kekuasaan. Ka qaulil majus, seperti ucapan orang majusi. Ya. Karena sudah mau azan, saya yang baca aja. Ya, kata Syaikhul Fauzan, min masail jahiliyah asyirku fil mulk. Di antara permasalahan jahiliyah, syirik dalam kekuasaan. Ka qaulil majusi minhum. Al majus, seperti perkataan majusi. Ya, dari kalangan mereka ini. Majusu, orang-orang majusi, orang-orang yang ada di Persia waktu itu, di zaman ketika musyrikin Quraisy masih eksis. Ta'ifatun minal bashar fi biladi Farisin. Mereka adalah sekelompok manusia yang ada di negeri Faris, Persia. Ya'buduna niran, mereka menyembah api. Wa yakulun, mereka mengatakan, inna hadal qawna lahu khaliqani. Sesungguhnya alam semesta ini memiliki dua pencipta. An-nuru, cahaya, wadzulumatu, dan kegelapan. Fan-nuru khalaqal khaira, wadzulumatu khalaqat asyarra. Cahaya menciptakan kebaikan, kemudian kalau kegelapan menciptakan keburukan. Oleh karena itulah ya, mereka menyembah cahaya. Walihada summu bis sanawiyah. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan sanawiyah. Wahada syirkun fi rububiyah. Ini jelas syirik dalam rububiyah. Karena dalam konsekuensi rububiyah kita harus menetapkan Allah Maha Pencipta. Semua yang di alam semesta ini Allah ciptakan. Dan qadariyah diserupakan dengan majusi, yang kata Rasulullah SAW, al-qadariyatu majusu hadihil ummah. Qadariyah, kaum pengingkar takdir, adalah majusinya umat ini. Wa fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka sakit jangan besuk, kalau mereka mati jangan melayat, jangan ikutin jenazahnya. Kenapa diserupakan oleh majusi, dengan majusi oleh Rasulullah? Qadariyah pengingkar takdir. Mereka mengatakan kebaikan dari Allah, kalau keburukan saya yang ciptakan sendiri. Berarti ketika orang kafir dengan kekafirannya, orang fasik dengan perbuatan kefasikannya, ya, orang jahat dengan perbuatan jahatnya, mereka katakan yang menciptakan perbuatan-perbuatan tersebut bukan Allah tapi dia sendiri, berarti di alam semesta ini ada pencipta-pencipta selain Allah, yaitu diri dia sendiri yang menciptakan perbuatan dia. Padahal Allah berfirman, Allahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah ciptakan kita dan perbuatan kita. Namun Allah berikan kepada kita kudrah, kemampuan untuk melakukan ini, melakukan itu. Ikhtiar, pilihan. Allah berikan pada kita masyiah, iradah, kehendak, keinginan. Namun semua, apapun yang kita putuskan, yang kita pilih, yang kita lakukan, tidak lepas semua dari kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Naam. Wa hadha syirkun fi rububiyah. Wa fi madhabihim, di madhab mereka ini, jawazu nikahin maharim. Nah ini, di madhabnya orang-orang majusi, bolehnya menikahi sesama mahram. Adik, kakak, oh gila ini. Wa min madhabihim, di antara madhab mereka lagi, al-ishtirak fil amwal wa zaujat. Ya, kepemilikan bersama dalam harta dan istri-istri. Orang-orang ini, Iran, yang ada di Persia saat ini mengamalkan sunnah majusi ini. Istri orang, istri ente juga. Bahkan di antara doktrin Syiah Rafidah dalam kawin mut'ah, wanita yang bersuami menikah kontrak mut'ah dengan pria yang lain itu pahalanya besar katanya. Semakin banyak suaminya, semakin banyak pahalanya. Al-istirak fi zaujat, gila itu. Ada kota suci bagi orang-orang Iran saat ini, Al-Qum, selain Tahiran namanya Al-Qum. Kota Qum ini, kota suci orang-orang Iran, itu kota yang paling banyak orang-orang yang terdeteksi virus HIV. Antum bayangin itu perempuan, suaminya, dia pernah bersuami sama banyak orang. Wah, udah bersuami, udah. Ntar dia bisa diajakin kawin kontrak sama siapapun. Dan ini tertera di buku-buku Syiah, bukannya dongeng. Bukannya bohong-bohongan. Nikah mut'ah. Nah ini sunahnya orang-orang Majusi. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan. Mereka tidak menganggap adanya kepemilikan khusus bagi orang, seseorang. Fayashtarikuna fin nisa. Mereka berserikat dalam wanita. Wayashtarikuna fil amwal. Berserikat dalam harta. Wa alaihi syuyu'iyatu fil waqtil hadir. Atas dasar inilah syuyu'iyah orang-orang komunis berjalan di atas ini. Wal istirakiyah dan orang-orang sosialis. Di Suriah Bashar Asad dan bapaknya Hafidz al-Asad dan kakeknya itu adalah orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah. Dan dia berkeyakinan dengan sosialis ini. Kepemilikan bersama. Ini Majusi ini ujung-ujungnya orang-orang Syiah ini. Wa hadza madzhabun batilun, ini madzhab yang batil, munaqidun lil adyani wal fitri. Ini bertentangan dengan bahkan bukan cuma Islam, dengan seluruh agama-agama kafir yang lain, bahkan wal fitri dengan berbagai fitrah kita. Fa khaliqul kaun wahidun ahadun. Maka sang pencipta alam semesta ini semua esa tunggal, fardun tunggal, samadun tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada pula sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wa qad abahal milkiyata al fardiyata, mereka malah membolehkan dalam Islam diperkenankan kepemilikan pribadi. Wa harrama nikahal maharim, dalam Islam diharamkan menikahi mahram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Daru huwa ilmu wahi bil asya'i wa taqdiruhu laha jalla wa ala qabla wuku'iha wa kitab wa kitabatuha fi lawhil mahfudhi thumma khalaqahu laha wal imanu bidzalika ruknun min arkanil imani as-sittati qala subhanahu qala sallallahu alaihi wasallam الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء في ملكه وإلا وقد قدره وشاءه سبحانه وذلك أن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا ثم كتب ذلك في لوح المحفوظ قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يحصل شيء إلا والله خالقه الله خالق كل شيء خلق الخير وخلق الشر وقدر الخير وقدر الشر وهذا ما يسمى مراتب الإيمان بالقدر. طيب حسبك. Ya, masalah yang ke-43 ini juhudul qadar. Mereka mengingkari takdir. Ya. Orang-orang jahiliyah sejak dulu udah mengingkari takdir. Dan di kalangan dari sekte-sekte yang sesat dalam Islam, ada juga yang mengingkari takdir, dikenal dengan Qadariyah, kaum pengingkar takdir. Nah, namun para salaf dulu ketika menyebutkan Qadariyah berarti ada dua sekte. Sekte pengingkar takdir dan sekte yang bertumpu kepada takdir. Nah, sekte yang mengingkari takdir, bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan mereka, Allah tidak menghendaki perbuatan mereka, ini namanya qadariyah dari kalangan nufat. Nufat maksudnya apa? Yang menafikan, mengingkari. Ini dari sekte Mu'tazilah. Mereka mengingkari takdir. Ini qadariyah dari kalangan nufat. Nah, qadariyah yang kedua disebut gulat. Orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan terhadap takdir. Semua takdir. Ini takdir. Zina takdir. Korupsi takdir. Maling takdir. Mereka gak mau disalahkan atas kejahatan, kekufuran mereka. Ini berlebihan dalam menetapkan takdir. Ini ada pada kaum Jahmiyah. Kalau yang mengingkari takdir, Mu'tazilah. Yang berlebihan dalam takdir sehingga mengingkari adanya pada manusia, irodah, kehendak ada pada manusia, ikhtiar ada pada manusia, kudroh, kemampuan pada manusia. Mereka ingkari. Mereka mengatakan manusia kal'alah al-mutaharokah, seperti alat yang digerakkan, seperti robot, ada remote kontrolnya. Maka manusia salah, jangan disalahin. Ketika manusia maksiat, itu ketaatan, taat pada Allah, kata mereka. Iya dan billah. Ini Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Kalau tadi yang mengingkari takdir, Qadariyah, dari kalangan Mu'tazilah. Jabriyah yang lawannya, yang berlebihan dalam menetapkan takdir, menafikan perbuatan manusia, ada kudroh, ada irodah dari manusia, ini dari kalangan Jahmiyah. Ya, mereka disebut Jabriyah. Paham ya? Jadi kalau Qadariyah yang mengingkari takdir, kalangannya Mu'tazilah, yang mereka ingkari adalah perbuatan Allah, kehendak Allah atas semua yang terjadi. Ya. Nah, yang lawannya, kalangan yang berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, mereka menafikan ya, ada di pada manusia kudrah, kemampuan, ikhtiar, pilihan, kehendak pada manusia. Mereka menetapkan takdir semua. Ini dari kalangan Jahmiyah. Disebut mereka sebagai apa? Jabriyah. Jangan salah ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, kaum Qadariyah ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majus hadil ummah. Tadi di habis atau di pelajaran Maghrib tadi disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena mereka menafikan ya. Mereka mengingkari penciptaan Allah atas perbuatan-perbuatan mereka. Mereka mengatakan perbuatan kita, kita yang ciptakan. Allah tidak yang ciptakan. Sama dengan Qadari, dengan Majusi yang menetapkan ada pencipta selain Allah. Dewa api dan dewa kegelapan, dewa cahaya. Maka mereka menyembah cahaya, menyembah api. Nah, Qadariyah yang ini, ya, mereka mengatakan semua ciptaan Allah, tapi perbuatan saya, ciptaan saya. Berarti sifat khalq yang ada pada nama Allah Al-Khaliq, sifat mencipta dari Allah tidak sempurna. Karena ada yang lain yang diciptakan oleh selain Allah. Untuk memahami hal ini nanti dinyambung dengan bab yang ini. Ya. Taib. Dan Qadariyah itu kata Nabi, wa in maridu, ya, kalau mereka sakit, fala ta'uduhum, jangan besuk. Wa in matu, fala tashaduhum, kalau mereka mati, jangan melayat, jangan saksikan mayat mereka. Dan orang-orang Qadariyah ini sudah muncul di masa sahabat. Di masa sahabat Abdullah bin Umar. Ya, di Basrah yang dikenal dengan Ma'bad al-Juhani. Pelopornya Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu adalah perkara yang baru. Ya, yang begitu saja. Yang muncul, yang belum ditentukan sebelumnya. Unfun katanya. Maka diberitahukan kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar marah mengatakan, fa idza laqita ulaika, kalau kalian berjumpa dengan mereka itu yang mengingkari takdir, fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, kabarin kepada mereka aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Walladhi yahlifu Abdul bihi Abdullah bin Umar, dan demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, ya, kata Abdullah bin Umar, lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara mereka pengingkar takdir ini punya gunung emas sebesar gunung Uhud, punya emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah enggak terima sedekah mereka dengan emas sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman pada takdir. Karena beriman pada takdir bagian dari rukun iman yang 6. Ya, ini penting sekali. Nah, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan al-qadar. Qadar maksudnya apa? Huwa ilmullah bil asya. Pengetahuan Allah atas segala sesuatu. Takdiruhu laha. Takdir Allah, ketentuan Allah atas segala sesuatu tadi. Jalla wa ala. Ya. Wa qabla wuqu'iha. Pengetahuan Allah atas segala sesuatu sebelum wuku'nya, sebelum terjadinya. Ya, wa kitabatuha, dan ditulis oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah semua yang terjadi tadi sebelum itu terjadi sudah Allah catat fil lauhil mahfud, di lauhil mahfud yang ditulis oleh kolam, di lauh lembaran catatan takdir mahfud yang terjaga. Terjaga dari apa? Kata Syekh Al-Uzaimin di Syarah Tadmuriyah, terjaga dari dua hal. Terjaga dari revisi. Yang kedua, terjaga dari diketahui oleh makhluk. Siapapun gak ada yang tahu makhluk. Terjaga dari revisi. Gak ada lagi revisi. Emangnya skripsi revisi? Gak ada. Allah sudah catat si pula. Dan ini jangan terkecoh dengan hadis-hadis. Bahwasanya yang bisa merubah takdir. Hah, silaturahmi. Apa lagi? Yang merubah takdir doa. Enggak. Ya, si fulan mati umur 60 tahun. Kemudian dia doa. Dia silaturahmi, mati juga umur 60 tahun. Ya. Kan kata panjangin umur. Ya, panjangin umur. Si fulan umurnya panjang takdir. Si fulan ketika dia berdoa, takdir juga. Ketika dia silaturahmi, takdir juga. Lagi pula sebagian ulama juga mentafsirkan panjangnya umur itu panjang umurnya dalam keberkahan dan ketaatan. Itu. Paham gak sini? Dan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan dan ketaatan, takdir juga bukan? Takdir juga. Udah dalam masalah takdir ini simpel aja itu. Imani dan kita beramal kebaikan menjauhi keburukan. Udah itu aja. Udah. Selesai. Gak boleh ta'amuk berdalam-dalam. Apa maksudnya? Menelusuri hikmah. Apa sih dibalik Allah mentakdirkan Fir'aun kafir? Apa sih hikmah dibalik Abu Jahal gak mau beriman? Itu ta'amuk namanya. Berdalam-dalam yang malah gak bakal nyampe kita ke situ. Walillahi hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang tinggi. Yang akal kita, nalar kita gak akan nyampe ke situ. Udah dalam masalah takdir itu simple. Imani dan kita beramal dengan amal-amal kebaikan, menghindari amal-amal keburukan. Selesai. Udah. Berdoa. Semoga dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, dijauhi dari segala fitnah. Berdoa. Doa-doa kebaikan, dihindari keburukan. Udah, simple. Itu aja. Udah. Ya, mikirin, kenapa ya iblis ditakdirkan oleh Allah kafir? Oh yang. Ngapain mikirin iblis? Mikirin diri kita sendiri. Kita ini di neraka apa di surga? Udah. Ngapain mikirin? Kesian banget iblis ditakdirkan oleh Allah kafir dia. Kesian banget Abu Jahal. Kesian banget Fir'aun. Ngapain kasihanin sama orang yang membangkang? Ya. Udah. Intinya dalam takdir itu aja. Simple. Imani, amalkan kebaikan. Hindari keburukan. Berdoa agar dapat kebaikan. Berdoa terhindar dari keburukan. Selesai udah. Penuh harap dan cemas hidup kita. Harap dapat takdir yang baik. Cemas jangan-jangan takdir yang buruk. Itu aja. Udah itu aja. Itu yang dinasihati oleh para ulama. Taib. Summa khalquhu laha. Summa khalquhu atau khalaqahu laha. Kemudian atau khalquhu bagusnya. Karena ini ma'tub ke kitabah. Ya, ma'tub ke ilmu. Berarti ya, isim-isim semua. Summa khalquhu laha. Kemudian takdir Allah akan penciptaan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah telah ciptakan. Wal imanu bidzalika, dan mengimani akan takdir ini ruknun, adalah salah satu rukun min arkanil imani asittati, dari salah satu rukun iman yang 6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Jibril apa itu iman, al iman antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman ialah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan berdasarkan takdir. Wal qadaru min af'alillah. Maka takdir diantara perbuatan-perbuatan Allah. Oleh karena itu Syekh Utsaimin di syarah Al-Qaid, di syarah Al-Wasitiyah mengatakan, takdir yang buruk maksudnya al-maqdur, apa yang ditakdirkan. Takdir yang buruk apa yang ditakdirkan. Adapun takdir perbuatan Allah. Perbuatan Allah semuanya baik. Semuanya baik. Taib. Wala yaqa'u syai'un fi mulkih. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di kerajaan Allah ini, langit bumi ini, illa waqad qaddarahu, kecuali Allah telah takdirkan. Wa syaa'ahu, Allah telah kehendaki, subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang enggak Allah kehendaki. Kafirnya iblis, kafirnya Fir'aun, Allah kehendaki. Berimannya Musa, Allah kehendaki. Ya, namun kehendak Allah ada dua, kehendak kauniyah dan kehendak syariah. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Kafirnya iblis, berimannya Musa, kafirnya Fir'aun, berimannya Harun Musa, itu tak iradah kauniyah, yang Allah kehendaki dan itu pasti terjadi. Namun ada juga kehendak Allah, iradah syariah. Kehendak Allah agar Musa beriman, agar Fir'aun beriman, agar Umar bin Khattab beriman, agar Abu Jahal beriman. Namun kehendak Allah, iradah syariah ini bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Terjadi apabila sesuai dengan iradah kauniyah Allah. Tidak terjadi karena tidak sesuai dengan iradah kauniyah Allah. Jadi iradah Allah ada dua, iradah kauniyah, iradah syariah. Kauniyah yang pasti terjadi, kafir, tauhid, syirik, tauhid, maksiat, taat, sunnah, bid'ah, fasik, taat, itu pasti terjadi di kauniyah. Allah menghendaki. Masa Allah menghendaki? Tuh, lihat bentuk berdalam-dalam tuh. Ya, masa Allah menghendaki Fir'aun kafir? Tuh, lihat tuh berdalam-dalam tuh. Ini takdir ini bukan di situ kita masuknya. Tahu apa yang hikmah kita tentang hikmah kafirnya Fir'aun? Kasihan amat Fir'aun, sok simpati mu Fir'aun. Ya. Udah, imani takdirnya, imani, kita beramal yang baik, hindari amal buruk, berdoa kebaikan, berdoa dihindari keburukan, berjalan dalam kehidupan ini dengan harap dan cemas, takut juga. Berharap jadi ahlul jannah, takut dari ahlul nar. Udah itu aja, selesai hidup kita, simple, mati bentar lagi, udah dalam keadaan beriman sama takdir selesai. Udah. Ya, jangan ta'amuk, na'udzubillah. Udah, itu aja. Beriman sama takdir ini modal besar untuk menghadap Allah. Ya, udah itu aja. Ntar lagi mati, udah dalam keadaan gitu aja. Ntar lagi mati. Ya, tiba-tiba udah umur 40-an. Kemarin itu saya merasa masih remaja. Mas ingat saya masa-masa muda. Walau sekarang juga masih muda. Ahmad mungkin kemarin masih muda, Ahmad. Fakhrudin mungkin kemarin masih tua. Kok masih tua? Si muda. Pak De, dulu masih muda, sekarang tiba-tiba udah jadi Pak De. Masya Allah Pak De. Aduh. Ya, Baza dulu kayaknya masih main timingnya, masih main neng. Sekarang tiba-tiba udah nyantri, Baza. Masya Allah, baca kitab, ngapal Quran. Baza kemarin-marin masih main gundu. Pak Suradi cerita dulu waktu Pak Bowo lamaran ke rumahnya Baza. Ya. Oh, kata Pak Suradi, si Pak Baza dulu lari-larian depan saya itu, katanya. Kata Pak Suradi. Iya kan? Iya kan? Iya ngaku kan? Ngaku tuh, bener itu Pak Suradi yang cerita. Ya. Masih lari-larian, ingusnya gitu. Ya cepat sekali tiba-tiba kita mau mati ini. Ya, Abdillah senang banget ya kalau Fazadi itu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wadhalika anna Allah alima ma kana wa ma yakunu. Yang demikian karena Allah alima mengetahui ma kana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Allah ketahui. Allah mengetahui ma kana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi jika itu terjadi. Nah, kalau kita kan enggak tahu. Wah, coba itu. Coba saya duluan. Ya, kalau antum duluan emangnya pasti akan terjadi? Kan belum tentu. Ya enggak? Tapi kalau Allah pasti. Orang kafir dulu minta, nangis-nangis mereka. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mumkinun. Wahai Rabb kami, sudah melihat, yakin sudah. Udah kembaliin kita ke dunia. Kita bakal beramal soleh deh. Sering kan banyak ayat-ayat kayak gitu. Tapi Allah tahu, kalau mereka dikembaliin ke dunia, apakah mereka bakal beramal, beriman? Lah. Walau ruddu, la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembaliin ke dunia, la'adu, pasti. Pakai jawab lau. La'adu, pasti mereka. La'adu limanuhu anhu. Pasti mereka akan kembali kepada apa yang dulu dilarang. Dulu dilarang kafir, pasti mereka kafir lagi. Wa innahum lakadzibun. Mereka itu pendusta. Allah tahu sampai begitu. Ya. Dulu Chandra menghayal, seandainya saya kemarin ke bukit situ bertemu dengan Grandong, pasti. Pasti saya akan bertemu Grandong. Tapi karena saya enggak datang ke bukit itu, saya bertemu Hilmi, temu Ahmad. Ya. Kan itu kemungkinan aja. Belum tentu. Tapi kalau Allah, pasti tahu. Ya. Bi'ilmihi al-azali. Dengan ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah azali itu apa sih? Azali itu yang la bidayata lahu. Suatu masa yang tidak ada awal mulanya. Nah ini. Jadi kalau ilmu kita ini, ada awal mulanya. Misal, saya belum tahu bab takdir sebelum hari ini. Pas hari ini, oh gitu takdir. Berarti ada permulaan saya tahu ilmu takdir kan sekarang. Kalau Allah, ilmu Allah azali, enggak ada awal mulanya. Kalau manusia, innal insana lam yulad 'aliman, manusia enggak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Enggak tahu apa-apa dia. Ya, dalam keadaan dia bodoh, enggak tahu. Tapi kalau Allah, Allah sudah punya nama Al-Alim sejak azali. Ilmu Allah azali. Enggak ada startnya, itu gampangnya. La bidayata lahu, tidak ada permulaannya. Wah, masa mikirin kayak begitu. Makanya laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Kalau makhluk ada awalnya, ya enggak? Pak De dulu enggak tahu apa-apa, sekarang jadi tahu apa-apa. Berarti sebelum Pak De tahu apa-apa, Pak De gak tahu apa-apa. Kok saya udah kayak si Said Agil Sirot ya. Said Agil Sirot tuh ngomong gitu tuh. Allah, si nama, sifat, wujud itu. Yang ada sebelum yang ada. Pusing tuh. Saya pernah nonton videonya itu. Ada pernah nonton gak? Said Agil Sirot. Pusing sendiri, apaan sih itu. Nah, kayak gitulah. Nah, ilmu Allah itu azali. Ya. Alladhi huwa mausufun bihi, yang Allah disifati dengannya azalan, dengan azali tadi, ilmu Allah yang tidak ada awal mulanya, wa abadan, dan selama-lamanya, enggak ada akhirnya. Dan ilmu Allah enggak ada akhir. Kalau ilmu kita ada akhirnya, kita mati udah habis, kita tidur aja udah enggak tahu lagi. Makanya nama Allah itu al-alim, al-alim dengan sikoh mubalaghah, yang maha berilmu, yang tidak diawali oleh ketidaktahuan, dan ilmunya abadi dan mengetahui semuanya. Kalau kita tahu apa sih? Sedikit. Kalaupun tahu, lupa. Ada nisyan, ada lupa. Sedangkan Allah, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabb-mu tidak pernah lupa. Ya. Kalau kita lupa, tahunya sedikit, ilmu Allah luas. Semua Allah tahu. Ya. Baik. Tsumma kataba dzalika fi lauhil mahfudz, kemudian Allah catat hal tersebut di lauhul mahfudz. Faqala ta'ala ma asaba min musibatin, ya, apa-apa yang menimpa musibah menimpamu, fil ardi wala fi anfusikum, menimpa di bumi maupun pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha ay nakhluquha, ya, berarti bukan nabraha nakhluquha, nakhluquha gitu ya, ay melainkan itu semua sudah tercatat di kitab, di lauhul mahfud, sebelum kami nabraha ay nakhluquha, sebelum kami menciptakannya. Ya, benar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kataba ya maqadir khalaik. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk. Qabla ayakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat takdir-takdir kita. Ya, Allah perintahkan pada pena. Uktub, tulis. Kata pena, ma'aktub ya Rabb. Apa yang aku tulis, wahai Rabb? Uktub ma'huwa ka'inun ilal abad. Tulis itu semua sampai akhir masa. Ditulis, terut semua tertera. Takdirnya Ahmad lagi nangkring gini hari ini tuh ada tuh takdirnya. Ini takdir. Takdirnya Abdillah ngetawain Faza, ada aja takdirnya. Ya. Mana lagi tadi? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah sekali bagi Allah. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam anna ma asabaka lam ya," ini hadis yang kita lewati di hadis Arba'in. Hadis keberapa ini? Hadis 19. Hadis Ibnu Abbas. Ya. "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka." Dan ketahuilah, ya, apa-apa yang menimpamu itu tidak akan terluput darimu. Ya. Kalau kamu ditakdirin mati, berlindung di benteng-benteng yang kokoh sekalipun, pasti bakal kena. Enggak mungkin enggak terluput. Wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka, dan apa-apa yang terluput darimu tidak akan mengenaimu. Udah diancam sama bom, sama rudal nuklir, semua diarahin ke ente semua, prut. Tapi Allah takdirkan gak kena, gak mati, gak bakal. Kan banyak kejadian kayak begitu, ya gak? Ya. Dulu tsunami itu, yang diangkat anak sama Cristiano Ronaldo. Tsunami besar begitu, semua orang dewasa yang kuat-kuat mati semua. Kena air gelombang laut, tsunami. Ada anak kecil, nyangkut pakai kayu. Selamat dia. Ya. Apa-apa yang menimpamu, apa-apa yang enggak menimpamu, enggak akan kena kamu. Wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka. Kata Rasulullah SAW, rufi'atil aqlam, pena-pena catatan takdir, rufi'at, telah diangkat. Artinya enggak ada lagi revisi. Wa jaffatis suhuf, dan suhuf, lembaran-lembaran takdir, udah mengering, udah jaffat. Udah kering. Pasti terjadi apa yang Allah takdirkan, pasti terjadi. Fala yakunu syai'un illa bimasyiatillahi subhanah, maka tidak ada sesuatu apapun melainkan itu pasti terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsulu syai'un illa wallahu khaliquhu, dan tidak terjadi sesuatu apapun melainkan Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah yang mencipta segala sesuatu. Khalaqal khaira wa khalaqas syarra, Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan. Ya, namun ingat, Allah menciptakan keburukan, Allah memberikan ikhtiar pilihan, iradah kehendak, kudrah kemampuan bagi si hamba. Ya. Si hamba nih ada pilihan bagi orang tadi sholat isya. Ada orang yang diberi pilihan oleh Allah, nih mau sholat isya apa enggak? Allah inginkan dia sholat isya. Ya, Allah berikan dia kemampuan untuk tetap nongkrong atau mau ke masjid. Ya enggak? Allah beri kemampuan enggak dia untuk pergi ke masjid atau tetap nongkrong? Zina, dia di tengah-tengah zina atau meninggalkan zina? Allah beri dia kemampuan untuk meninggalkan zina. Ya enggak? Atau bisa loh, dia kabur, dia lari kayak apa kayak. Tapi dia memilih itu. Ya. Namun lagi-lagi ya, ketika dia memilih itu, itu perbuatan dia bukan? Perbuatan dia. Oh bukan, itu jabriyah lah. Perbuatan dia, makanya dinisbatkan kepada dia nanti. Ya, dinisbatkan kepada dia. Tapi perbuatan dia, Allah beri pilihan dia bukan? Pilihan dia. Nanti ketika dia berzina, dia gak boleh berjalan kontak dir. Gak bisa, perbuatan Anda. Kebaikan, ketaatan dinisbatkan pada yang melakukannya. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Nah, dinisbatkan itu kepada yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Diberikan itu. Ya. Nah, melainkan itu Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakannya, menciptakan semua yang terjadi ini. Allah yang menciptakan. Ya, kebaikan, keburukan. Namun kalau keburukan, kita sandarkan pada diri kita. Jangan sandarkan kepada Allah. Makanya penceramah kalau mengatakan yang benar dari Allah, yang salah diri saya sendiri, bukan maknanya itu orang qadariyah. Keburukan disandarkan pada diri sendiri. Paham gak sini? Gak boleh. Ini kenapa? Karena yang melakukan kita. Yang melakukan kita, maka disandarkan kepada kita. Kita imani, iya betul ini takdir dari Allah. Ya. Tetapi ketika keburukan, Allah berikan kita pilihan. Ya, walaupun pilihan tersebut gak lepas juga dari kehendak Allah kauniyah. Namun disandarkan pada kita. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Khalaqal khaira wa khalaqas syarra. Allah menciptakan kebaikan, keburukan, wa qaddara al-khaira wa qaddara syarra. Allah mentakdirkan kebaikan dan takdirkan keburukan, wa hadza ma yusamma maratibal iman bil qadar. Ini yang dinamakan dengan tahapan-tahapan beriman kepada takdir. Ada 4 tahapan. Ini panjang, ya, sepertinya kalau kita baca sekarang sampai jam 9. Kita cukupkan ya. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.